bikin ku terpesona. Hatiku berkata, seperti kau yang ku damba. Benak hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang kau tak lagi cinta dia. Benak hati